jadi toyani, ane membahuli gunung, medas tersuci nirmala. Tiga mirip adi ngaleng, ane luungan tekan beli, dan dina sekadi batun buluan, tersenang beli nemu. Se wanta adine sayanga me pasu pasatuju la mantu beli seleng guling subasadia kel anon masa kapan apa senang beli ne memesik wanta adine sayangan nene bapa suba setuju telah mantu beli celeng guling suba sedia kel alon masa kapan sedia kel anggon masa kapan.